ku pendam rasa padamu insan yang manja. Senyummu, tawamu hantui hari-hariku. Musik mimpi, lamunan syahdu. Mungkinkah bahagia ku terima? Mimpi mungkinkah jadi nyata? Ku mengharap cahaya cinta terangilah hatiku yang lara. Kasih hanyalah satu janji setiaku padamu. Usah ragukan perasaanmu itu, percayalah akan cintaku sampai akhir masaku tetap untukmu. Kasih hanyalah satu janji.